بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتي ولا تشركن، رواه أحمد وأبو داود. حديث داري عبد الله بن مسعود عنه، beliau mengatakan: aku pernah mendengarkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda bahwasanya ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah dan tiwalah adalah syirik. Ar-ruqa wa tamaim wa tiwala ini terkait dengan amalan-amalan tukang sihir, sebagaimana yang akan dijelaskan tentang makna tilawah wa tiwala dalam syarahnya di sini. Ada riwayatnya Imam Ahmad dan Abu Dawud. Berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah, wa fi kisah dan dalam hadis ini ada kisah. Wa lafdu Abi Dawud an Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud annaha qalat. Dan lafadznya Abu Dawud, yakni dalam lafadz yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, yaitu terkait dengan kisah tadi dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau mengatakan: Inna Abdullah ra'a fi unuki khaytan. Ini kemarin sudah kita baca. Kita ulang lagi karena ada lanjutannya. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud melihat di leherku ada tali, ini kata istrinya. Ya, ini tali maksudnya adalah tali yang dikalungkan. Maka berkata Abdullah, mahadha, apa ini? Istrinya mengatakan, kultu khaytun ruqyali fihi. Ini adalah tali, yaitu yang kupasangnya adalah kalung dari tali. Aku diruqya dengan tali tersebut. Qalat, berkata Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, فَأَخَدَهُ ثُمَّ قَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ أَلَى عَبْدِ اللَّهِ لَا غَنِيَاءُنَا لِلشِّرْكِ. Maka diambil oleh suaminya yang telah bernama Mas'ud, lalu dipotongnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian wahai keluarga Abdullah, itu tandanya adalah istrinya, sungguh kalian tidak butuh dari syirik. Sami tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tamaima wa ti wa la tasyirkun. Dan khait tadi juga termasuk yang dicantumkan dalam hadis ini, termasuk dengan tujuan dijadikan ruqyah. Cuma ruqyah yang dilarang, karena ada perbedaan antara yang diboleh dan antara yang dilarang. Akan dirinci salat dalam syarahnya berikut ini. Fakultu. Maka berkata Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, laqad kanat aini takdifu. Sungguh sebelum ini mataku takdif, itu apa? Hah? Keluar dari mata. Takdifu keluar dari mata atau keluar semacam penyakit mata. Jarang bisa sulit untuk dipejamkan. Wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi. Akhtalifu maksudnya sering datang. Sering mondar-mandir bolak-balik. Kata Zainab, dulu aku sering bolak-balik ke fulan al-yahudi. Fa idza raqa sakantu. Apabila si fulan yahudi tadi meruqyah, maka aku tenang. Faqala Abdullah, maka berkata suaminya, ya Abdullah bin Mas'ud, innama dhaliki amalu syaitan. Hanya saja yang dilakukan oleh fulan yahudi tadi adalah termasuk dari amalannya syaitan. Kana yankhusuha biyadihi. Innama dhaliki amalu syaitan. Ini apa? Takdif tadi. Ya. Innama dhaliki amalu syaitan. Yakni Allah. Innama dzaliki amrus syaitan, hanya saja yang terjadi di matamu itu adalah dari gangguan setan. Dulu dia setan tadi yang khusuha. Lamirha kembali kepada apa? Aidar mata, na'am. Mata itu manas. Anggota badan yang dua bilangnya semuanya man. Manas. Jadi tangannya setan dulu yang menusuk ke mata itu. Faida kaffa anha. Faida roko kaffa anha. Atau faida rukia kaffa anha. Di sini kurang. Ini saya kurang. Faida kaffa anha. Kurang lafad rokok. Maka bila di rukyat tadi lipulan, maka dia setan tadi menahan dari gangguan terhadap mata tadi. Innamakana yakfiki antakuli kamakana Rasulullah SAW yakul. Hanya saja cukup bagi kamu, wahai Zainab. Kau katakan sebagaimana Rasulullah SAW dulu mengatakan berupa doa. Adzibil ba'sa Rabban nas. Wahai Rabbnya manusia, hilangkanlah ba'as, itu apa? Penyakit. Wasfi antasafi, dan sembuhkanlah engkau adalah penyembuh. La sifa'a illa sifa'uka sifa'un la yugadir istaqamah. Tidak ada sifat ini, Pak. Apa sifat itu? Obat. Penyembuh. Kecuali penyembuh darimu, penyembuh yang tidak meninggalkan penyakit. La yugadiru saqamah. Penyembuh yang tidak meninggalkan, menyisakan penyakit. Warawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibbana wal Hakimu wa qala sahihun wa qarra Dzahabi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Ibn Hibban maksudnya dalam kitab sahihnya Sahih Ibn Hibban. Dan juga Al-Hakim, Sahih Ibn Mustadrak. Dan berkata Al-Hakim, Sahihun. Waqala, ini kaulnya adalah Al-Hakim. Hari ini dikatakan oleh beliau, Rahmatullah Sahih, Waqarrahu Dhabi, dan Imam Dhabi mengakui tentang tashihnya Al-Hakim. Waqarrahu, ini damirhu, ini kembali kepada apa? Al-Hakim. Di mana Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dan Imam Dzahabi mengakuinya. Maknanya disetujui. Tidak diselisih oleh Az-Dzahabi. Kenapa demikian? Karena Al-Hakim adalah seorang yang mutasahil. menggampangkan dalam mensahihkan hadis. Sehingga perlu diteliti ulang oleh ulama yang datang setelahnya dalam kitabnya beliau, kitab Al-Mustadrak. Ya kan? Kalimat Wa'akar Dhabi, maknanya Imam Dhabi adalah meneliti ulang apa yang dimasukkan dalam kitabnya Al-Hakim dari sisi mensahihkan dan yang semisalnya, karena dia adalah seorang yang mutasahil, menganggap gampang atau menganggap syaratnya tidak ketat dalam mensahihkan. Berkata Sahabat Rahman bin Hasan, qawluhu innar ruqa, sesungguhnya ruqa yakni ruqya. Zul Qarnain, bangun nih. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala yallati tusama al-azaim. Yallati tusama al-azaimu. Azaimah. Hah? Azaimah kenapa? Aywa. Apa lebih? Ruko-ruko itu yang dikatakan ada yang disebut dengan al-azaim. Tusama hiya al-azaim. Al-azaim jamak dari kata? Apa? Al-azimah. Terus kita jimat. Wa khassa minhu ad-dalil. Apa ini? Wa khassa minhu ad-dalilu. Ma khala minasyirki. Ya, ini sana ada dalil yang mengkhususkan rukyah-rukyah tadi. Ma khala apa yang selain syirik. Ma khala selain syirik. Artinya dibolehkan. Rukyah yang tidak ada unsur kesyirikannya. Fatarakhasa fi Rasulullah SAW minal aini wal humma. Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk rukyah-rukyah tadi dari penyakit ain dan penyakit humma, apa? Sengatan hewan yang berbisa itu humma. Kelacengking dan semisalnya gigit ular itu namanya sengatan hewan yang berbisa. Tawon, entup tawon, tawon yang gede-gede itu hitam. Orang sekian tawon tembalo, kalau orang Tuban tawon das, katanya. Kalau orang Sumatera tawon apa? Tawon apa? Tawon gede-gede segini-segini, hitam. Rumahnya kayak bola, tawon apa? Tawon das, aywa. Kenapa? Karena setiap dia apa? Nyengat maunya apa? Ngintir yang bagian kepala. Nah ini sakit sekali. Kadang langsung demam. Sengatan tawon dasar langsung demam. Maka di situ diruqyah. Nah, ruqyah yang tidak ada kesirikannya. Yusiru ila anna ruqa al-mausufa bikaunu yasirkan yallati sa'anu fiha bighairillah. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya ruqyah-ruqyah yang disifatkan dengan keberadaannya adalah syirik. Ruqyah yang digunakan di dalam mereka tersebut minta pertolongan dengan selain Allah. Latista'anu fiha. Dalam mereka tadi dimintakan pertolongan dengan selain Allah. Itulah yang dikatakan sifatnya syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, tergantung sifat-sifat yang dilaksanakan. Wa ma idza lam yudzkar fi illa bi asma'illahi wa sifatati wa ayatihi wal ma'thuri 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa hasanun jaizun aw mustahabbun. Dan adapun apabila tidak disebutkan dalam ruqyah-ruqyah tadi kecuali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya dan juga yang ma'thur yang ada asarnya, ada riwayatnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nukilannya, namanya maksur. Ada riwayatnya. ruqyah yang ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya, maka ini adalah perkara yang bagus, boleh atau mustahab. Mafhum ya ikhwa? Ya, ini disahbabkan. Adapun yang makruh adalah seperti minta ruqyah. Minta ruqyah itu makruh karena melemahkan tauhid. Bahkan seorang yang meninggalkan minta ruqyah termasuk milik keutamaan ladina lestarkun wala yaqtaun wala tatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun. Telah lewat. Qauluhu faqad rakhasa fi Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humma. Kama taqaddama dzalika fi babi man haqqaqa tauhidah. Sungguh Rasulullah berikan keringanan dalam menggunakan ruqyah dari penyakit ain dan penyakit sengatan hewan yang berbisa sebagaimana telah lalu hal tersebut dalam bab man haqqaqa tauhidah dakhala al-jannata bighairi hisab. Wakadha rakhasa fi ruqa min ghairiha dan min ghairi al-ain wal humma. Demikian juga Rasulullah memberikan keringanan menggunakan ruqyah dari selain penyakit ain dan selain penyakit humma, sengatan hewan yang berbisa selainnya bisa. Kama fi sahih Muslimin an Auf bin Malik. Sungguh dalam kitab sahih Muslim dari riwayatnya Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kunna narki fi al jahiliyah. Kata beliau, kami dulu di zaman jahiliyah meruqyah. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik, bagaimana pandangan kamu? Ya kan? Dalam meruqyah yang kami lakukan dulu di zaman jahiliyah. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW kepada Auf bin Malik, u'rudu alayya ruqakum, tunjukkan, tampakkan. Apa namanya urudu? Tampakkan. Atau i'ridu alayya ruqakum, tampakkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa biruqa malam takun sirkan. Enggak mengapa menggunakan ruqyah-ruqyah selama tidak termasuk ada unsur kesyirikannya. Wa fil babi ahaditsu katsiran, dalam bab ini ada beberapa hadis yang lain terkait dengan menggunakan ruqyah selain ain dan humma. Seperti seorang mau tidur meruqyah dirinya, ya kan? Dengan doa-doa yang menjaga dirinya biar enggak diganggu oleh setan. Banyak sekali dalam perkara ini. Qala Al-Khattabi rahmataala, namanya kunianya adalah Abu Sulaiman. Dalam syarahnya Ma'alim Sunan Abi Dawud. Ada begitu? Kunianya Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Dulu tinggalnya di mana? Siapa yang ingat tinggalnya di mana dulu beliau ini? Di Kabul. Tahu Kabul? Kabul di mana itu? Istanbul. Kabul di mana? Siapa yang tahu? Di mana? Di Afghanistan. Asimatu Afghanistan adalah Kabul, asimat ibu kota. Ibu kota Afgan itu namanya Kabul. Dulu sering dilakukan oleh para penyanyi antara Kabul dan Beirut. Kabul. Tempat yang di situ pusatnya komunis dari Rusia. Wa kana al-salam qad raqa wa ruqiyah. Maka Al-Khattab rahimahullah dan ada Al-Ali salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah meruqyah dan juga pernah diruqyah. Wa amara biha wa ajazaha. Juga beliau memerintah dengan ruqyah juga membolehkan. Fa idza kanat fil Qur'an wa bi asma'illah fa ya mubahatun aw ma'murun biha. Maka apabila ruqyah tadi dengan Al-Quran atau dengan dan dengan nama-nama Allah, maka ruqyah tadi ruqyah yang mubah atau diperintahkan dengannya. Ya kan? Wa innama ja'atil karahatu wal man'u fiha kana fima kana minha bi ghairi ismi al-arab. Dan hanya saja datangnya perkara ruqyah ini dikatakan hukumnya makruh dan juga dilarang fima dalam apa yang terkait dengan ruqyah tadi dengan selain bahasa Arab. Selain bahasa Arab. Jadi kalau kita datang ke seorang yang biasanya meruqyah, lihat apa yang di atau dengar apa perhatikan apa yang dibaca. Nah, kalau selain dengan selain bahasa Arab ini harus dicurigai. Ya kan? Dan dengan bahasa Arab pun juga harus tahu tentang maknanya. Karena dengan sebagian lafadznya Arab tapi ternyata disambung-sambung dengan apa? Dengan mantra-mantra yang tidak dibenarkan. Karena banyak para dukun itu menulis dengan kalimat Arab, tapi ternyata itu bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah. Bahkan karangan dia sendiri yang disambung-sambung dengan kalimat yang lain. Maka dikatakan, wa inna maja'atil karahatu wal man'u bima kana minha bi ghairi lisanil arab. Ini pentingnya seorang itu jeli dalam kalimat-kalimat al-Arabiyah yang itu termasuk yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Menunjukkan kita ini butuh ilmu. Ya kan? Membutuhkan ilmu untuk mengatur tentang apa yang diucapkan oleh seorang yang meruqyah. Fa inna rubbama kana kufran aw qalan yadkhuluhu syirkun. Maka sesungguhnya ada kalanya bisa jadi termasuk kekufuran atau perkataan yang dimasukinya oleh syirik. Yadkhuluhu syirkun. Syirkun masuk ke dalam perkataan tersebut. Maka di situ walaupun dengan bahasa Arab, kalau orang itu enggak paham akan maknanya bisa jadi dicampur-campur dari ucapan perdukunan, mantra-mantra perdukunan. Ini pentingnya seorang itu mempelajari ilmu tauhid dan mengenal tentang kalimat yang benar. Juga mengenal tentang orang-orang yang biasanya didatangi oleh orang untuk dimintai ruqyah dalam bahasa kita disuwuk orang Jawa kita. Berkata Abdurrahman bin Hasan, qultu min dalika makan ala madzahibul jahiliyyah allati ta'atawnaha wa anna tadfa'u anhum al-afati wa ya'taqiduna anna dalika min kibalil jin wa min kibal bukan qabl. Qablu sebelum kibal sisi arah wa ma'unatihim wa binahwi hadza Zakar Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Berkata Abdurrahman bin Hasan, dan antara perkara-perkara yang tadi selain bahasa Arab, yang juga kadang-kadang ada sisi kekufuran atau ada syirik-syirik, yaitu makan ala madzhabil jahiliyah, apa yang dulu di atas pemahaman-pemahaman jahiliyah. Alat yata'atawnaha yang mereka gunakan. Mereka pakai. Dan sesungguhnya dianggap sebagai bisa menolak penyakit-penyakit dan mereka meyakini itu adalah dari sisi jin min kibali. Kibal, bukan qabl. Tulisannya sama, maknanya beda, bacaan juga beda. Dari sisi jin dan pertolongan jin. Ma'una yani i'anah. Pertolongannya jin, bantuan dari jin. Dan dengan semisal ini disebutkanlah oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Ini ikhwah, seorang muwahhid itu enggak gampang dikasih bungkus-bungkusan, ya kan? Suruh gantungkan di tempat yang diinginkan di toko dan macam-macam untuk menghadirkan barang yang hilang untuk pelaris. Ini banyak sekali. Atau untuk tolak bala. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah taala yani Ibnu Taimiyah kullu ismin majhulin alladzi la yu'rafu ma'nahu, namanya ism majhul, isim yang majhul adalah yang tidak dikenal maknanya. Kullu ismin majhulin, yaitu yang alladzi la yu'rafu ma'nahu, yang tidak dikenal maknanya, itu namanya isim yang majhul. Ya kan, di sini biasanya seorang kiai, ya kan, sholat 5 waktu berjamaah, tapi kadang dia menulis sesuatu tulisan menggunakan isim-isim yang enggak dikenal maknanya. Itulah dukun. Dan itulah tukang sihir. Jangan terpedaya dengan panggilan Pak Haji. Atau mungkin memangku pesantren muridnya ratusan, bahkan mungkin 1000 atau ribuan. Pada dasarnya dia adalah tukang sihir atau dajjal. Kulusmin fela salihatin ayyar kiyabihi fadlan ayyad'uabihi walau urifa maknahu. Seluruh nama yang majhul, firmi majhul dikenal maknanya, tidaklah bagi seorang punya hak untuk meruqyah dengan menggunakan isim yang majhul tadi, apalagi berdoa dengan isim yang majhul tadi, dan walaupun diketahui maknanya. Apalasanya li'annahu yukrahu du'a'u bi ghairil arabiyyah. Karena hukumnya adalah makruh berdoa dengan selain kalimat bahasa Arab. Wa innama yurakhasu liman la yuhsinu. Liman la yuhsinu al-arabiyah. Dan hanya saja diberikan keringanan berdoa dengan selain bahasa Arab bagi orang yang tidak pandai dengan menggunakan kalimat arabiyah. Kalimat bahasa Arab. Artinya yang tidak punya hafalan atau menggunakan kalimat Arab, enggak mampu karena enggak pintar, enggak pandai, enggak belajar, boleh berdoa diberikan keringanan dengan selain bahasa Arab. Fa amma ja'alul alfadil al-ajamiyah si'aron alamatan. Apa si'aron? Alamatan. Falaysa min dinil Islam, maka adapun menjadikan lafaz-lafaz ajam. Lafaz ajam itu adalah yang bukan bahasa Arab, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Ya kan, bahasa Sanskerta, bahasa India, bahasa Pushto. Oh, bahasa Pushto? Pushto di mana? Bahasa Pushto bahasa Afghanistan. Pushto. Orang Afghanistan bahasanya Pushto. Orang Pakistan, India bahasanya Urdu. Ya kan? Bahasa Mandarin. Mandarin bahasa mana? Hah? Cina. Mandarin ya. Bahasa-bahasa itu adanya bukan bahasa Arab, bahasa Ajami, bahasa Inggris. Ya. Itu bukan bahasa Arab, namanya bahasa Ajam. Lafaz-lafaz Ajam dijadikan sebagai syiar, sebagai tanda, slogan. Ini bukan termasuk dari agama Islam. Balasa min dinil Islam. Nah, kadang orang itu bangga dengan kalimat-kalimat selain Arab, bahasa Inggris dan yang lainnya. Sebagai syiar. Kan sebagai syiar, sebagai alama, sebagai syiar itu ya alama. Ketanda. Sebagai slogan. Dalam catatan kaki lihat bahwa dzalika mislu qauli arbabut turuq sufiyah. Arbab adalah ashabut turuq sufiyah. Tokoh-tokoh tariqah sufiyah. Di antaranya perkataan mereka yaitu fi auradim di wirid-wirid mereka. Aurad ini wirid. Wirdun jamaknya aurad. Ya kan? Fi auradihim di wirid-wirid mereka memiliki perkataan kar apa ini? Karda. Kar apa ini? Karkadan. Nah, kardadan. Dah. Dah, dah. Nah, kan? Asba'u, asba'u, asba. Asbawat. Asbawat. Ahya, sarohiya, dal-dalut. Nah. Wa misaluha mimma yaqulun. Dan semisal-misal kalimat-kalimat tadi dari apa yang mereka katakan tentang wirid-wirid tadi. Innahu zikrullah. Bahwasanya dimasuk darah zikir kepada Allah. Fadha kulluhu laysa min dinil Islam. Seluruhnya bukan termasuk dari agama Islam. Sik tanpa dari Islam sedikit pun. Lianna al-Islam arabiyun matin. Karena Islam itu adalah Arabi. Matin ini bahasanya orang Arab yang sangat kokoh. Matin itu kokoh, kuat. Matin kuat. Wa hadha wa ghuru yadul al anna asla hadhi turuq sufiyya khud'atun yahudiyatun hindiyatun farisiyatun yunaniyatun. Ini dan yang lainnya menunjukkan bahwasanya cikal bakal toriko sufiyya itu sumbernya adalah dari tipu dayanya Yahudiya, India, Farisia dari suku Persi dan dari Yunania. Kadu biha lil muslimin. Kadu. Mereka membuat makar, bikin tipu daya. Dengan toriko-toriko sufiyah ini menipu kaum muslimin. Fafarraquhum. Maka mereka mampu untuk memecah belah kaum muslimin menjadi syi'an wahzaban, menjadi syi'an kelompok-kelompok. Wahzaban partai-partai wa mala'u qulubahum minasyirki fil ilahiyah wa syirki fil rububiyah. Dan mereka memenuhi hati-hatinya kaum muslimin berupa syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah. Fa wasalu min dalika ila ma yuridun. Maka dengan tindakan yang mereka lakukan itu, mereka apa, berhasil mencapai kepada apa yang mereka inginkan berupa takwi min takwi di daulah. Takwi menjatuhkan, memporak-porandakan. Ya kan? Daulah al-Islamiyah. Takwi itu skot atau hadem. Menghancurkan daulah Islamnya melalui tarekat sufiyah tadi. Berarti kan di situ tarekat sufiyah ini adalah sejalan dengan komunis, sejalan dengan Syiah, sejalan dengan Batiniyah, sejalan dengan Kejawen. Semuanya adalah jalan sejalan. Maka kalau itu mereka mati-matian kalau ada dakwah salafiyah maunya dihancurkan lebih dulu sebelum yang lain. Nah. Ini di mana-mana. Bahkan mereka mengatakan Wahabi adalah najis. Di Afghanistan mereka mengatakan membunuh Wahabi satu lebih baik daripada 70 komunis dibunuh. Ini depan mereka orang-orang sufi. Nasolah salam wal afiyah. Baik. Ini guna. Wa qala al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala qad ajma' al-ulama ala jawaz ar-ruku' inda istima'i salati shurut. Imam Suyuti mengatakan ulama telah sepakat di atas ijma', atas bolehnya ruqyah-ruqyah apabila tercukupi terkumpulkan di dalamnya tiga syarat. Antakuna bikalamillahi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Keberadaan ruqyah dengan kalamnya Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jal. Wa bil lisan al-arabi wa ma yu'rafu ma'nahu. Dan dengan bahasanya orang Arab dan apa yang dikenal oleh dengan apa ya dan apa yang dikenal maknanya. Tengok. Ya kan? Jadi harus dengan bahasa Arab. Tapi bukan sekedar bahasa Arab tok wae, tapi juga harus kenal maknanya. Karena apa? Dengan bahasa Arab pun kadang kalau enggak kenal maknanya, ini juga unsur dari syirik, termasuk kesyirikan. Wayatik wa ayyu ayyu taqad anna ruqyata la tu'assiru bi dzatiha bal bi taqdirillah ta'ala. Kedua, diyakini bahwasanya ruqyah ini tidaklah secara datnya bisa berpengaruh untuk suatu kemauan, bukan murni dia punya pengaruh. Dia cuma sebab yang syar'i. Bahkan pengaruhnya adalah dengan takdir Allah Azza wa Jal. Nah, semacam obat. Bukan obat itu punya pengaruh kesembuhan, tapi cuma sebab. Allah yang menyembuhkan. Dan obat yang halal adalah obat yang dikatakan sebab yang ditetapkan, bukan sebab yang dinafikan. Karena sebab ada dua, sebab al-manfi, sebab yang musbat. Mafhum ya ikhwah? Jadi satu tadi apa? Dengan kalam Allah Ta'ala atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Kedua dengan bahasa Arab. Dan yang dikenal dengan maknanya. Ketiga diyakini bahwasanya rukyah ini bukan berpengaruh secara adatnya. Tapi Allah lah yang memiliki apa? Secara khusus penyembuhan dan yang semisalnya. Itu rukyah. Qawlu wa tamaim. Termasuk juga syirik qala musallif syai'un yu'allaq 'alal aulad minal ain. At-tamim syai'un yu'allaq 'alal aulad anil ain. Yani min khasyati ayyusaba bil ain. Atau ittiqaul ain. Itu namanya sesuatu yang digantungkan pada anak-anak. Anak kecil biar tidak kena penyakit ain, biar enggak tertimpa penyakit ain. Biasanya anak-anak itu biar enggak sawanan. Orang Jawa bilang biar enggak sawanan. Ngerti sawanan? Karena dipandang oleh seorang maka dia kena penyakit sawan atau ain. Wa qala al-Khalkhali At-tamaimu jam'u tamimatin wa yama yu'allaku bi'anaki sibyan min kharazatin wa idhamin tadfa'ul aina. Khalkhali mengatakan, tamaim itu jama' dari kata tamimah, mufradnya tamimah. Dan apa itu tamimah? Atau apa itu tamaim? Apa yang digantungkan di leher-lehernya anak-anak kecil min kharazat. Ini kharazat adalah jimat-jimat. Sama saja dengan azimah dan tulang idom yang dianggap oleh mereka bisa menolak penyakit ain. Wadaman din anu termasuk perkara yang dilarang darinya. Li annau la dafi'a ilallah, tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah. Wala yutlafu daf'ul mu'diyati illa billah. Wala yutlafu daf'ul mu'diyat. Dan tidaklah diminta dan dicari untuk menolak perkara-perkara yang mengganggu kecuali dengan Allah dan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah ya ikhwah, seorang yang paham tentang tauhid. Kalau enggak, semuanya bisa digunakan. Walaupun syirik, khurafat dan yang lainnya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'ani fa rakhasa fi ba'd as-salafi wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa ja'aluhu min al-mani anhu minhum Abdullah ibn Umar minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-musannif lakin lil-istidrak. Artinya apa? Untuk pengecualian. Apabila yang digantungkan itu dari ayat Al-Qur'an, maka sebagian salaf memberikan keringanan. Cuma di sini perkataan beliau ini adalah perkataan yang lemah. Ada keringanan dengan sebagian ayat Al-Quran digantungkan. Ini adalah pendapat yang marjuh, yang lemah. Dan sebagian mereka tidak memberikan keringanan sama sekali. Dan termasuk dijadikan perkara yang dilarang darinya juga. Di antara mereka yang melarang adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak selain beliau. Di antara Abdullah bin Ukaim. Dan yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Silakan kita lewati tentang rinciannya ini. Qala rahmat ta'ala ya Syekh Abdul Rahman bin Hasan, "I'lam anna al-ulama'a min as-sahabah wa tabi'in fa man ba'dahum." Bukan famin, tapi faman. "Faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liqi tamaimi allati min al-Qur'ani wa asma'illahi wa sifatihi. Faqala ta'ifatan yajuzu dhalik wa huwa qawlu Abdullah bin Amr bin al-'As wa wadhal ma ru'ya an Aisyah wa fi qala Abu Ja'far al-Bakir wa Ahmad fi riwayatin وحملوا الحديث على التمائم التي فيها الشرك وقال الطائفة لا يجوز ذلك وفي قول ابن مسعود وابن عباس dan juga ada dari perkataannya apa wa huwa dhahiru qawli Hudzaifah wa Uqbah bin Amir wa Ibnu Hakim bin Abdullah. Ibnu Hakim ini namanya Abdullah, Abdullah bin Hakim. Oke, wa bi qala jamdan min at-tabi'in minhum ashabu bin Mas'ud wa Ahmad fi riwayatin ikhtara kathir min al-ashabihi wa jazama biha al-mutaakhirun wa hakat subiyat al-hadis wa ma fi ma'nahu. Ini ikhwah tentang perkara yang digantungkan kalau ditulis dari ayat-ayat Al-Quran murni, ini sebagian para ulama membolehkan, cuma pendapat mereka lemah dan akan disebutkan rinciannya di bawah ini dalam ta'liq nomor 1. Sampai selesai insya Allah akan kita baca di waktu yang akan datang, dan kita cukupkan sampai sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu.